Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به wal arham innallaha kana alaikum raqiba amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Pada kesempatan yang mulia ini, dan ini adalah majelis yang pertama di tempat ini, kita ingin mengingatkan sebuah masalah tentang dua bekal penting di dalam kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Sudah kita ketahui bersama dan merupakan keyakinan kita bahwasanya Allah Jalla wa'ala ya, menciptakan manusia di dunia ini bukan untuk kekal di negeri ini. Tetapi di sana ada negeri pembalasan. Di sana ada yaumul jaza. Nah, dan sesungguhnya kematian itu bukanlah akhir daripada kisah seseorang. Tetapi kematian itu adalah pintu bagi kehidupan berikutnya yang kekal selama-lamanya. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah untuk menyiapkan ya bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang tersebut. Ada dua bekal yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya untuk selalu kita perhatikan, dan ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Yang pertama adalah tauhidullah azza wajalla. Mentauhidkan Allah azza wajalla. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan barang siapa yang menghadap Allah jalla wa'ala dalam keadaan dia mentauhidkan Allah dan dia selamat dari syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka sungguh Allahu Jalla wa Ala akan memuliakan orang tersebut. Disebutkan di dalam hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi ini, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, kalau kalian datang kepadaku menghadap aku, biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, datang dengan dosa sepenuh bumi, al-khataya, kesalahan-kesalahan. Hanya saja orang ini diselamatkan oleh Allah dari mana? Syirik billahi azza wa jalla, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah jalla wa ala. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, tetapi engkau datang kepadaku wahai anak Adam dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Iya. Ini bekal yang bermanfaat ketika seorang menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh, masing-masing hamba akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis dikatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Perjumpaan dengan Allah sesuatu yang pasti. Dan tentunya seorang hamba mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Dan sebaik-baik bekal, dan ini yang pertama dan utama adalah mada? As-salamah minas syirik. Selamat dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Memurnikan kalimat La ilaha illallah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun ketika seorang mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, masa dia hidup habis, ajal dia datang. Tetapi dalam keadaan dia mensekutukan Allah Jalla wa'ala, maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya bekal untuk menghadap Allah. Di dalam suratul Nisa, ayat yang ke-48, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Demikian kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia ini. Ya. Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Ayushraka bih. Dosa syirik ketika seorang mati dalam keadaan tidak apa? Bertobat. Adapun ketika seorang bertobat di masa hidupnya, dosa sebesar apapun termasuk syirik, Allah akan apa? Mengampuni. Ya. Yang dimaksud dalam ayat ini, seorang mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik billahi azza wa jalla. Inna allaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni ayyushraka bih. Tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain syirik, selain kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti tadi hadis yang pertama. Orang datang membawa dosa sepenuh bumi. Hanya saja walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari asyirik billahi azza wa jalla. Tidak mensekutukan Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah yang seharusnya menjadi bekal yang seharusnya selalu difikirkan oleh kita semuanya. Ya. Untuk diri kita. Untuk keluarga kita. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam bab ini. Dan juga para nabi, para rasul seluruhnya. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Jalla wa'ala? Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah asnam, sonam, berhala-berhala. Jauhkanlah diriku ya Allah dan keluargaku, anak-anakku dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam di saat menjelang kematiannya. Datang sakaratul maut. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Am kuntum syuhadaa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Apakah kalian hadir di saat kematian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam? Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika menjelang kematiannya, beliau mendapatkan jaminan para nabi, para rasul. Beliau membawa bekal itu. Tetapi beliau juga memikirkan bekal ini untuk siapa? Anak-anaknya. Maka ketika beliau menjelang wafatnya, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah sesudah kematian? Jadi apakah kalian akan menyembah Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah Azza wa Jal, atau tidak? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka hendaknya kita berusaha untuk memohon kepada Allah, berjuang dalam kehidupan ini untuk menjaga akidah kita, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, mengisahkan sebuah kisah. Dan kisah ini ma'ruf, sering kita dengar. Hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Ketika pada hari kiamat, didatangkan seorang laki-laki, ji'a birojud, datang seorang laki-laki menghadap Allah Azza wa Jal. Fayunsyaru lahu 99 sijilla. Dibentangkan di hadapannya 99 apa? Catatan, lembaran, catatan amalan. Kullu sijillin maddal basar. Masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang. Demikian Nabi mengabarkan. Sampai kemudian orang ini ketakutan. Yahaf, yahab. Karena dia melihat catatan kejelekannya demikian banyak. Ditanya orang ini, "Halaka min hasanah au halaka min udhrin?" Subhanallah, maha adil Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepada orang ini, "Halaka min udhrin?" Apakah engkau punya uzur? Barangkali perbuatan dosa ini dilakukan karena ada apa? Uzur barangkali. "Halaka min udhrin?" Apakah engkau punya uzur? Tidak bisa dia mengatakan. Dia hanya mengatakan, "La ya Rabb." Tidak wahai Rabbku, tidak punya uzur saya. Nah, beda ini orang yang ikhlas itu seperti ini. Ditanya di hadapan Allah, dia tidak berdusta. Karena nanti ada orang-orang munafik, atau orang-orang yang tidak ikhlas di hadapan Allah, berdusta di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tiga orang yang pertama kali diputuskan apa? Perkaranya. Satu orang yang mati apa? Dalam peperangan. Lahiriahnya dia mati apa? Syahid. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maza amilta fiha?" Engkau telah diberi nikmat ini, diberi nikmat itu, diberi nikmat ini itu. Apa yang engkau gunakan? Yani untuk apa nikmat-nikmat itu? Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhibtu." Ya Allah, saya gunakan nikmat-nikmatku ini untuk berjihad, untuk berperang di jalanmu ya Allah. Ikhlas karena engkau ya Allah. Sampai saya mati syahid. Dia demikian mengatakan, "Hatta ustushhibtu," sampai saya mati apa? Syahid. Padahal dia tahu itu. Allah mengatakan, "Kadzabta," engkau dusta. "Walakinnaka qatalta liyuqala jari." Tetapi engkau berperang agar dikatakan sebagai orang yang pemberani. "Waqad qila," dan engkau telah mendapatkan predikat itu. Subhanallah. Berdusta sampai di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Di saat semua mengerti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ini orang ketika ditanya, "Halaka min udhri?" Apakah engkau punya uzur? 99 catatan sejauh mata memandang semuanya dosa itu. Ditanya, apakah kamu punya uzur? Tidak cari uzur walaupun satu dari dosa-dosanya. Dia mengatakan, "La ya Rabb, ya Allah. Tidak punya uzur saya." Ditanya lagi, hal laka min hasanah? Apakah engkau punya hasanah, kebaikan? Tambah takut orang ini. Dia mengatakan, la ya Rabb, enggak, saya tidak punya kebaikan ya Allah. Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, bal laka hasanah. La yudlamu ahad al-yawm. Hari ini tidak ada kezaliman. Engkau punya hasanah. Fayukhraju lahu bitaqah. Maka dikeluarkan untuknya bitaqah. Sebuah kartu. Yang tertulis di dalamnya kalimat apa? La ilaha illallah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia betul-betul ikhlas lillah azza wa jalla. Yani mati di atas kalimat ini. Tidak ada kesyirikan sama sekali. Ini bukan berarti kemudian meremehkan dosa-dosa. Tidak. Tapi orang ini betul-betul ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, apa artinya kartu ini dengan 99 catatan yang sejauh mata memandang ini? Tambah takut orang ini. Ditimbang, dimasukkan ke dalam timbangan, ternyata lebih berat kalimat apa? La ilaha illallah. Dakhala al-jannah. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang mahal. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah bekal yang sangat besar. Wabillahi taufiq. Sehingga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang paling mengerti kalimat tauhid, orang yang paling mengerti tentang kalimat la ilaha illallah adalah orang yang paling bersemangat dalam menjaga kalimat ini. Menjaga kalimat la ilaha illallah. Paling bersemangat untuk mengerti tauhid. Paling bersemangat untuk belajar syirik. Agar dia bisa meninggalkannya. Meskipun itu. Atau sama saja apakah syirik akbar atau syirik apa? Asghar. Orang yang paling bersemangat. Sebagaimana Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat. Di dalam mengajarkan akidah. Mengajarkan tauhid kepada manusia. Dan orang yang paling bersemangat untuk menyelamatkan manusia dari apa? Syirik. Billahi azza wa jalla. Karena inilah bekal yang paling utama. Sampai saat-saat menjelang kematian pamannya Abu Thalib, ya. Nabi belum dan tidak putus asa. Beliau terus berdakwah selama hidupnya Abu Thalib. Ya. Tidak pernah beliau berhenti dari mendakwahkan sampai menjelang kematian siapa? Abu Thalib. Bagaimana agar pamannya ini mati dalam keadaan membawa bekal ini, membawa bekal kalimat la ilaha illallah. Meyakini dalam hatinya, mengucapkan dalam lisannya, dengan lisannya, dan mengingkari ma'budat, peribadatan selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun hidupnya sebelumnya penuh dengan syirik billahi Azza wa Jalla, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengerti bahwasanya bekal yang paling besar adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun di saat-saat menjelang kematiannya, maka datanglah Nabi alaihi salatu wasallam di samping Abu Thalib. Menjelang kematiannya. Mada qala Rasul alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada pamannya. Ya ammi. Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah. Pamannya betul yakin bahwasanya keponakannya di atas al-haq. Hatinya meyakini. Tetapi dia tidak mau mengucapkan. Di sampingnya ada Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agama bapakmu, Abdul Muttalib? Apakah kamu akan menjadi musuh-musuh kami? Ya. Apakah kamu membenci millahnya Abdul Muttalib? Dia pun lebih condong lagi ke millah tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam tidak putus asa. Diajak lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata diajak lagi oleh Abu Jahal. Sampai terakhir, ya, Abu Thalib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Dia mati dalam keadaan tidak membawa bekal yang paling agung ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kita tutup bekal yang pertama ini dengan ya, nasihat dan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ajarkan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, maukah aku ajarin engkau doa? Yang kalau engkau baca doa ini, engkau minta sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan selamatkan engkau dari apa? Syirik yang besar atau yang kecil." Yang mengajarkan adalah Rasul yang paling mulia. Yang diajari adalah umat Rasul yang paling apa? Mulia. Yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Berarti yang diajarkan ini sesuatu yang sangat mahal dan paling mahal. As-salamah minas syirik. Selamat dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Selamat dari syirik dan berusaha untuk terus mentauhidkan Allah. Diajari doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari saya melakukan syirik. Wa ana a'lam, dalam keadaan saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang aku tidak tahu. Sebagian syirik sangat samar. Ya. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, seperti langkah-langkah semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gulita. Fa wajib bagi kita semuanya ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah untuk mempersiapkan bekal yang pertama ini. Bekal yang sangat mahal. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ikhtisaran dengan ringkas. Bekal yang kedua adalah mahabbatu ar-rasul wa mahabbatu salihin. Cinta kepada Rasul dan mencintai orang-orang saleh. Mahabbatu ar-rasul, mahabbatu salihin. Wa ala ra'sihim, dan tentunya yang paling terdepan dari orang-orang yang saleh adalah ashabur rasul. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekal yang kedua ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah bekal yang sangat besar sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam beliau sedang menyampaikan ilmu kepada para sahabat di sebuah majelis. Ya. Sepertinya di masjid Nabi ketika itu. Di tengah pembicaraan beliau, tiba-tiba ada seorang yang bertanya, memotong pembicaraan, Badui, sepertinya Badui Arabi. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau sangat sabar untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini. Orang Badui, kadang juga ada perilaku-perilaku yang apa? Orang-orang kampung, orang desa. Bahkan Nabi pun pernah dicekik oleh siapa? Orang-orang Badui. Ya, antum juga tahu bagaimana kisah seorang Badui masuk ke masjid tiba-tiba apa? Kencing. Nah, ini memang model orang kalau belum tahu. Ya. Tapi Nabi sedang ngendika, sedang bicara, tiba-tiba apa? Diputus pembicaraan beliau. Langsung tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah," pertanyaannya aneh juga. "Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Ya. Baik. "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Ternyata Rasul tetap terus bicara. Sehingga para sahabat ketika itu ada yang menyangka, "Oh, Rasul enggak dengarin seperti ini." Adalah yang mengatakan, "Rasul dengar tapi dibiarkan aja." Baik. Mana yang benar di antara dua ini? Enggak ada yang benar. Rasul mendengar dan Rasul tidak membiarkan pertanyaan ini. Tetapi beliau masih menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya, dan beliau ingin menyelesaikan dulu agar tidak apa? Terputus. Beliau pun menyampaikan. Sampai selesai, baru kemudian beliau bertanya, "Manis sa'il," siapa tadi orang tanya? Siapa tadi orang yang bertanya? Berarti Rasul mendengar dan Rasul memperhatikan. Ya. "Ana ya Rasulullah," "Saya ya Rasulullah," "Saya yang bertanya, mata sa'ah," "Kapan hari kiamat?" Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang Nabi bisa menjawab. Malaikat Jibril pun tidak tahu Sebagaimana dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mata sya'ah, kapan hari kiamat? Akhbirni anis sya'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Mada ajaban nabiyu alaihi salatu wassalam? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Enggak punya ilmu. Rasul yang paling mulia dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW. Rasul yang paling mulia dari kalangan malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Tidak tahu. Ya, para sahabat semuanya tahu. Rasul tidak akan dan tidak mungkin menjawab pertanyaan kapan hari kiamat. Ya, tapi ini orang badui, mungkin belum pernah mendengar. Tanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Di situ Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjawab pertanyaan, justru Nabi membalik, mengajukan pertanyaan kepada orang ini. Apa pertanyaan Nabi kepadanya? Wama a'dadta laha ya fulan. Kamu bertanya tentang hari kiamat. Memang apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini pertanyaan lebih penting. Sama dengan pertanyaan, kapan saya mati? Kapan Anda mati? Kapan orang tua saya mati? Kapan saya akan menghadap Allah? Sebuah pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Tetapi yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya siapkan? Bekal apa yang telah saya miliki untuk menghadap Allah Azza wa Jalla? Dan itu yang ditanyakan oleh Nabi kepada orang ini. Wa ma a'dadta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Spontan dia menjawab. Jawaban yang tulus. Ya Rasulullah, saya siapkan bekal. Ya. Saya tidak punya amalan yang banyak. Yang wajib-wajib jelas dilakukan. Salat lima waktu ini sesuatu yang dilakukan. Tapi saya tidak punya amalan yang banyak ya Rasulullah. Illa annani, kecuali saya yuhibbullaha wa rasulahu. Tetapi saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang engkau akan bersama dengan aku. Akan bersama dengan Nabi. Karena engkau mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya kecintaan yang jujur. Fa subhanallah maha suci Allah. Ketika para sahabat yang hadir itu mendengar hadis ini, muncul kegembiraan yang luar biasa. Sampai terucap pada lisan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang meriwayatkan hadis qudsi tadi. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam. Lau ataitani, kalau engkau datang menghadapku dengan dosa sepenuh bumi. Dan engkau datang dalam keadaan tidak mensekutukan aku. Maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Dan Anas bin Malik ini pula yang meriwayatkan hadis berikut ini. Ketika Anas bin Malik dan para sahabat mendengar ucapan Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, maka Anas mengatakan, sungguh, kami para sahabat tidak pernah merasakan kegembiraan setelah Islam lebih daripada setelah mendengar hadis ini. Yakni mereka gembira dengan semua nikmat. Yang pertama jelas Islam. Kemudian kenikmatan yang mereka rasakan sangat besar adalah hadis ini. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sungguh, inni uhibbullaha wa rasulah, inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Dan dia sebutkan nama-nama ini. Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman, mencintai para sahabat, Ali dan seterusnya. Dan saya berharap Allah akan mengumpulkan saya bersama mereka, meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib bagi kita untuk memikirkan siapa orang-orang yang kita cintai dan siapa orang-orang yang kita benci. Al-mahabbah fillah wal-bughdu fillah, benci karena Allah, mencintai karena Allah. Ini adalah bekal yang sangat besar. Sampai Nabi mengatakan, Awsaqu ural iman, sekuat-kuat ikatan iman adalah al-hubbu fillah, ya, mencintai karena Allah azza wa jalla, wal bughdhu fillah, juga membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betapa ruginya orang-orang yang mereka justru membenci orang-orang yang Allah cintai. Yang pasti Allah cintai. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana Allah memuji para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Fil Quran. Di dalam Al-Quran, pujian-pujian Allah kepada para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam menyanjung memuji para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah kaum yang telah dijamin oleh Allah jannah semuanya tanpa kecuali. Dan sebagian mereka disebut nama-namanya adalah ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir Mujarrah fil jannah, di surga. Disebutkan nama-namanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang berbaiat kepadaku ketika bai'at Ridwan pada tahun yang ke-6 Hijriah, ketika perang Hudaybiyah, dan jumlah mereka adalah 1500 orang. Tentang Ahlul Badr, tentang orang-orang dijamin, atau tentang Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah azza wa jalla mengatakan kepada Ahlul Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian sesukamu, sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Sahabat, kaum yang telah dijamin surga. Sahabat adalah kaum yang Allah azza wa jalla telah ridai. Sahabat adalah kaum yang Allah katakan ulaika humus shodiqun, mereka adalah orang-orang yang apa? Yang jujur. Sahabat adalah sebaik-baik umat ini. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik umatku, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Sahabat adalah orang yang ketika mereka beramal sedikit, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Apalagi mereka amalnya tidak sedikit. Amalan mereka apa? Banyak. Ya. Sedikit amalan mereka saja di sisi Allah besar. Dalam hadis dikatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa wallazi nafs Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau seandainya kalian, kita ini berinfak emas sebesar gunung Uhud. Kapan kita bisa berinfak sebesar gunung Uhud emas? Kalau kita bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sedekahnya mereka yang satu mud, dua telapak tangan yang dikumpulkan. Mereka berinfak gandum, satu apa namanya? Satu mud. Atau korma satu mud. Ini tidak bisa dikalahkan dengan infak kita sebesar gunung Uhud apa? Emas. Yakni Allah lipat gandakan amalan mereka. Mereka adalah kaum yang sangat mulia. Mereka bukan hanya berinfak dengan satu apa? Mud. Tetapi mereka korbankan jiwanya. Mereka korbankan hartanya semuanya. Mereka tinggalkan Makkah ketika mereka hijrah. Tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan harta mereka. Mereka tinggalkan segala sesuatu. Lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena mencintai Rasul. Karena membela Rasul. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka mereka tinggalkan. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Utsman memberikan setengah harta beliau. Umar bin Khattab. Utsman bin Affan menyiapkan pasukan perang ketika akan perang Tabuk. Seluruh pasukan beliau yang menyiapkan. Kudanya, untanya, senjatanya, bekalnya. Jadi infak mereka itu bukan lagi satu mud. Infak mereka bukan lagi satu apa namanya? Satu telapak tangan ini. Tentu tidak bisa diketahui betapa banyaknya apa yang mereka miliki berupa ajr, pahala di sisi Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimahun rahimakumullah, sangat-sangat celaka dan sangat-sangat menyedihkan keadaan orang-orang yang justru membenci orang-orang yang terbaik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimahun rahimakumullah, di sini juga kita ingatkan kepada antum semuanya, mengingatkan tadi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita ini sudah tua. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Maka hendaknya kita berusaha untuk memurnikan ibadah kita lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Dan minta tolong kepada Allah untuk diselamatkan dari syirik kepada Allah. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah agar hati kita ini mencintai orang-orang yang Allah cintai. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa orang-orang sesudah para sahabat, sesudah Muhajirin dan Ansar, wal ladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, berdoa. Dan di antara doanya, wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ghillan, kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Dan sebagai nasihat juga untuk saya pribadi dan antum semuanya, di samping kita siapkan bekal ini untuk diri kita, kita siapkan bekal ini untuk anak-anak kita. Dan mereka adalah penerus perjuangan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dan itulah yang seharusnya senantiasa kita perhatikan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.